semua. Halo. Halo. Jadi hari ini ada yang berbeda di cover aku karena kita kedatangan salah satu bintang tamu, yaitu Kak Rahma. Yay. Ya, mungkin sebelum itu Kak Rahma coba bilang jangan lupa like dan subscribe channel channel ini gitu, apa gitu. Ya, jangan lupa like dan subscribe channel Amira. Jadi Kak Rahman ini akan mengiringi aku selama nyanyi. Dan kita akan menyanyikan salah satu lagu Buton yang terkenal, yang udah cukup terkenal banget. Dan lagu ini berjudul Sope Sope. Jadi kita udah aransemen lagu ini sedemikian rupa sehingga membentuk suatu lagu yang ya lumayan kekinian lah gitu, bisa dibilang kekinian. Dan tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung ke covernya. Sun.